Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Program Fasihkan Huruf pada episode kali ini membahas beberapa kesalahan yang terjadi saat mengucapkan huruf dhad dan tempat keluar huruf dhad. Kesalahan pertama saat mengucapkan huruf dhad diucapkan dari tempat keluar huruf dal atau diucapkan dari ujung lidah ditemukan dengan gusi. Ini kesalahan saat mengucapkan huruf dhad. Jadi kalau huruf dhad, dho diucapkan menjadi do, berarti mengubah huruf dhad menjadi huruf dal, dan itu pun tidak murni sebagai huruf dal karena dal tidak mungkin diucapkan dengan tafkhim atau tebal, do. Jadi pengucapan yang salah dari contoh ghairil maghdubi alaihim waladdallin, terucap salah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin dhad berubah menjadi huruf dal, berarti mengubah makna dari kata adzallin. Jadi yang salah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang benar ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kesalahan kedua saat mengucapkan huruf dhad berharokat fathah berbunyi o. Jadi dha berubah menjadi dho. Dha berubah menjadi dho. Ini bisa jadi karena dipengaruhi oleh bibir kita yang membulat. Jadi pengucapan huruf dhad dha menjadi dho merupakan kesalahan yang tidak seharusnya terjadi saat mengucapkan huruf dhad. Kesalahan ketiga, mengucapkan huruf dhad dari tempat keluar huruf dha. Contoh dalam mengucapkan dhalla dhalalan ba'ida menjadi dhalla dhalalan ba'ida. Ini perubahan yang sangat fatal saat mengucapkan huruf dhad. Lalu di manakah tempat keluar huruf dhad ini? Huruf dhad kita ucapkan dari sisi lidah sebelah kiri. Misalnya ini lidah dan ini ujungnya, sisi lidah sebelah kiri atau sebelah kanan atau kiri dan kanan kita temukan dengan dinding-dinding bagian dalam dari gigi geraham atas. Jadi dari sisi lidah sebelah kiri atau sebelah kanan atau kedua-duanya kita temukan dengan dinding-dinding permukaan bagian dalam dari gigi-gigi geraham kita. Jadi pengucapan huruf dhad bo, bi, bu, el. Nah, saat mengucapkan huruf dhad bersukun disertai dengan memanjangnya suara el, pengaruh dari terdorongnya lidah kita dari bagian belakang ke depan. Al, il, ul, aldo, ildi, uldu. Saya ucapkan kembali, bagaimana mengucapkan huruf dhad dari makhraj tempat keluar huruf dhad? Dho, di, du, al, il, ul, aldo, ildi, uldu. Demikian Fasihkan Huruf pada episode kali ini. Insya Allah jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.